Paulus arbitriar marbai Roma. Giat gubernur Festus Yohut maram mibit liar mami bai provinsi Italia ke Bonyo. Ral Paulus yor irmia minti semet met ke krala ke dum. Til sulda tare wait uskwe khatu komplikate mai jaga sir. Uskwe khatu ne ke ania Julius. Julius ne Yosia Kaisar ke wasi batalion ke it. Lema de aram syai kabal manus nus adramitium ke it. Kabal desige giala mak bit larma kininin nuribun maminti namuata provinsi Asia ke. Lema de arambia, desike o irmianos provinsi Makedonia ke ita sya iyo aram si kabal des diakun. Neke yosia nus Tesalonika ke, maania Aristarkus. Bol-bol ke bonyo, aram miait nus Sidon ke mam syara aram ti. Ti desike, Julius jala eras Paulus, mane liura Paulus mayor toha kabal desmia ti siak lianare, makolnya saik tiol ti Paulus desike oral ti. Maktei bonyo aram bit laram yos desmiambia. Keske de esgue met o de gios lul gue, lema de aram bit larma minininianus ke khatu Siprus ke, manus desike giete taramnya ketes gue gyal aram. Maktei bonyo aram nyusuk suar bai provinsi Kilikia ke, maram misakut Kilikia ode provinsi Pamfilia ke bonyo, aram syara aram tina muata nusmira ke ti provinsi Likia ke. Ti desike uske khatu kompi desike itot kabal manus nus Alexandria ke, magiala mak biay Italia. Lema de yasoma aram syai kabal des. Dende aram bitlar mam biasara harat ke nek syunuk sialik. Kali eskwe met mia gyo slul gue. Mak syur mia kabal desikek biaut tidek biaut ma. Magyal nini segwe na ine desike onen mo aram syakut nusk niduske. Ode aram syakut nusk niduske bonyo kabal desike lema kilade. Dekimin kwe na kebo. Lema de kabal desike kilasei basara tran harat ke. Matik syakut nuske khatu kereta kseri timur ke. Mati aram ini nin tutu salmone ke, makete eskwe gyal aram. Ode aram ini ninia nuske khatu desi kseri tran ke mok sundakun. Keske de aram nyait namuata keit ma gyal amor baltimo eras, makania namuata mlin ke, nekele masosoto anus lasea ke. Giat desike seure ribun nek bilak de tiara wasim babake. Ma Yahudi narewai seulan ras ke syakut dakunde. Ode giat oras eskwede, ma eskwe met titasi kek tiabal besa narelan dakun. Ma rawasim babaneke anagios atiat ke. Lema denje Paulus surat sirma biohe. Wai gue, kuregan mogol net saurit wait babage. Desigo anak yet yat kemait. Oda na gabal ne, tiabal lano namma minti gabal ne lemak miesan gitar bon. De ana itnyet mat jagun. Keske desul latarewait uske khatu kompi desike lemat tiohak tun Paulus itanukare. De tiohak irmiakumak wilin ke yor kabal ke kebu kebo. Ode tinamuatam lin desike lema eras ma kabalarek bial tigioat oras amrin ke. Kali besa narelan tides. Lema de ribu narbuma aram bitlar mambia, madoko aram yait nua Phoenix ke tinus ke khatu kereta des. Kali Phoenix neke wasina muata ke ksyarat ran harat ke, ode ksyarat seriap harat ke dakun. Lema den je eras makolnya ti aram bial tinini ora samrin ke ksyakut. Esumet ke gyala kabal ke. Giat desike esgue gioh maniniu gios yatran ke. Desike o kabala kebunare rekanohe bisa marbit liar bayuh nu Phoenix ke. Dendir salak suar ke makabal desike kilama kini ninia namuata nuske khatu kereta des. Keske lema sosobonyo, esgue kihihi magios yara ke mak syobil nuske, mak siri kabal des, neke esgue metik syalik. Maes neke irir halder bohe, Eswa seriap timur ke. Lema des desi ke ksiri kabal des miak kabal des lemak tiuda kal ke alma kila e irake. Kali es gue gyos lul gue. Lema den je mamau aram mia kabal desi ke tiuha es gue bo. Lema de aram nyamba mam tiuha es gue nini mia etnus ke khatu kakan neit makania kauda. Den je nus neke gete taram mia es gue lema gyal aram. Lema de tiwen desi ke aram mial tide mial manini, nen mu aram sialaka mial kabal des wasis kut kei kabal ke kahake. Gyo atara misalak skut des miak tei bonyo, kabal ake bunare ral tasire maral marlel kabal kek tenan ke, mamal kia kau ma kete kim tat. Oder nauk lar ke kali ram tau to, ana kabal desi ke kim bembal ti liena sirtis ke o Afrika. Lema den de kabal desi ke tiuha eskwebo. Ode sumet des lema kimres, makyur mia besa narelan ma kyo hua kabal des. Nini bolbol ke bonyo kabal ake bunare rala marotuk lan ralean desi kredum baita sike. Lema de bolbol ke huruk bonyo, kabal ake bunare rotuk a kabal ak bai naredum dakun eita sike. Seure kie lukima lema aram nyatakit segwe ode thunare dakun, Ode eskwek tiabal ma besa nare lema kimreselik, ma kyurmia ararala mirekakan, ma aram rekano ana lema aram miorifde. Ode seu karyari ne irmia minti kabal desikre lema raknam. Lema de Paulus imdirtir desikre wait ditlalan ne, ode tianuk ma biohe. Wai gwe, gyoat desigegol nyem tiohanam butanuk kema ketet betik toha kreta, Desi ge mole magi ga nam malait. Ode le mato tukla naga balge gilean nekre badagun. Keske de senwe ta minat yatke. Lema dek surate mage terala mire gagan. Kali tit miu munege ana le magi ga ir miamat. De len laga bal nek miesa na gimrun gimrahas mak temarbo. Kali detke hula sogoa sinyaso manus leit ke miama imdirti serikwe. Hula sonwege wasi ir yayau. Makso ambayan ode gouti. Ode hula sogo asinya so destianuk maabiohe. Pauluso, kete muntaut. Kaliana musti moma itroma mamumdirti kaiser gewasi lulgue. Ode mtomolu, kiali hula sogo ilo bagone, lema de irmunor nekre mumunege anar morif. Lema de ewaigwe, mialgia urala mire, Kalik toha kula sogwe ohe, namribu nekre musti mokditi, magola dene itanuk maya nekre. Keske de itwait gabal nege, hana tigimbe maltinuske it. Lema de timet det dehe anakresi anat desike, eskwe metingora maak siri arawasim kabal destitasi adriake, nini anagia imet detak ditlan nebonyo, kabal akebu narergo mano aramyarasi krakede. Den je kabala kebu nareral tas kemaral martolar eihah kemar heo, wenarami minti desike kadem nuana kenai. Desike wen desike kadem nuan kenen ma reke heanru. Lema sosobonyor lau huruk, desike o kadem nuan kenen ma reke heana kresi enasim. Lema deir desikre ram tau to kabal desike anakital tihatu kahanare, Den jer tunik suar ke khatu ke na ta gyos kabal desi ke liagwe. Ode ralata krala nekre gyalur ma adokom sarin bo. Keske kabala ke bunare duma robak ma rala toha wait kabal des. Le mader nauk kabal desi ke wasis kut ke e itasi ke. Ma rala kola dener nauk suara redum huruk toha kabal ke lulgwene. Keske de gyuat Paulus ia tos sirbonyo. Tianuk tius ke khatu kompi ke yorwasi sulla tare ma biohe. Kol nye ga balage bunekre le mara minti ga balne, desige maana hula sogo le me yaori sir. Oriana le me yaori heragun, deana miat nyumu. Le maden je suldat desikre tir sobyo hut skut desike wasi taske, maskut desike nyamba. Ode gyo ata nyamone bonyo, Paulus liuan sir maraknam, matian ukti sir de biohe. Segwe he anakresi enat nege rala mire gagan makyurmia lema miknam, demim lar. Ma migita naman na maritinebu. Lemaren jaya guten ma mikna maruk. Ma mialgia uwe kalitak temtemu munege ana lemat mat. Giwat Paulus itanuk maktei bonyo. Yal rotkie ode siambayan masyalak eras kebati hula sogwe. Marak temte maratos. Maktei yo binia rot desh odenya. Dende irdesi kremu muneke rala tarelan. Lema der toha marak namdakun. Ode tikabal desike, ara ari harimge atkwe na ruak salah hean itu kresinem. Ode giwat aramik nam mambia surbonyo, rotu ka gandum ralean tikabal desike itasike, makabal kemran. Kabal ke kimrunu kimrahas. Ode giwat sarin masegwe bietik bonyo, kabala kebunar ermata kitrake, keske de lemar ho onus kabeides. Lema de ratos klok-klokan kema wasi namuata keeras. Desi ke ortanuk mais kema robak matir sara wait kabal keti namuata des. Denjair desi krer so biohut waita soarak tasinare. Ma soarak hatu desi krek tiemar eitasi ke krala kebo. Oder tola wili nareti. Makte yor bit liar mamin tikabal ke lulgue. Oder gumak wilin ke makabal desike biakola namuata des. Giwat rabakola namuata des. Desike o kabal ke lulgue keler heta tilien ke kahake. Ode lia kue besa nare giwan ma kimrunu kimrahas. Giwat desike sulatare rek martabahun irmia sukar semetmet masai kabal ke mumu. Maketer na weira ke maralarba. Keske de uske khatu kompike bueta sudat de sekreti wait rekrek des. Kali biuma yaurih Paulus. Lema dende yal haret ke tir mena ukeare mumu mar nusu koder na wei rake akmuna. Klala ir lema mana ukeare ral mbanare. De telema moral kabal kek bai mamanure mar na kue irake. Lema dende aramik temte mumu miait rake o eras-eras arambio.